Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita selesai dari matan bab ma ja'a fi ruqa wa tamaim kitabut tauhid, di mana pada bab ini itu ada hadis Abi Bashir Al-Ansari, kemudian hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ar-Ruwayfi, itu juga hadis Abdullah bin Uqaim 234, kemudian tafsir, penjelasan tentang beberapa istilah yang disebutkan ar-ruqa atau qiyah dan tamimah, tiwalah. Dan asar dari Sa'id bin Jubair dan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahumullah. Berikutnya kita akan bahas al-masaili. Mudah-mudahan kaitan pada malam ini, sehingga pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang baru. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Al-ula tafsirur ruqa wat tamaim. Al-masail pada bab ini. Yang pertama, tafsirur ruqa wat tamaim. Tafsir dari ruqyah, ar-ruqa jama' ruqyah. Wat tamaim dan tamimah. Jama' tamaim jama' dari tamimah. Ya. Ar-ruqa tafsirkan di sini hiya allati tusamma al-azaim, yang disebut yaitu di masyarakat sana dengan istilah al-azaim. Ya. Maknanya apa al-azaim atau azimah? Maknanya sama, yaitu bacaan. Ya, bacaan yang dibacakan kepada yang sakit. Ya. Ini ar-ruqa. Wa khassa minhu dalil ma khala min asyirki. Dan dikhususkan oleh dalil, ya, ma khala min asyirki, yang tidak terdapat kesyirikan padanya. Ya. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan keringanan pada perkara ruqyah ini dari penyakit ain dan penyakit al humah. Ain adalah penyakit yang disebabkan oleh mata yang hasad. Ya. Atau mata yang takjub. Kan ada dua. Mata yang hasad, mata yang takjub. Yang memberikan pengaruh terhadap objek yang dia hasadi. Ya, atau objek yang dia merasa takjub kepadanya. Ya. Memberikan pengaruh negatif. Bisa sakit, kalau itu makhluk hidup, bisa rusak, kalau itu benda, ya. Ain. Walhumah, sebagaimana telah dijelaskan adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan binatang berbisa. La ruqyata illa min ainin wahumah, kata Rasulullah SAW. Tidak ada ruqyah. Ya, kecuali dari ain dan dari humah, pengatan binatang berbisa. Ya. Ini kata para ulama, gabungkan dengan dalil-dalil lainnya, menunjukkan bukan pembatasan secara mutlak, ya, tetapi menunjukkan bahwasannya pada dua perkara ini, pada ain dan humah, ruqyah itu sangat bermanfaat. Kemudian at-tamaim jamak dari tamimah syai'un yu'allaq 'alal aulad yattaquna bihi 'anil ain. Sesuatu yang digantungkan kepada anak-anak yang mereka berjaga-jaga, yang menjaga anak-anak mereka dengan sesuatu tersebut dari al-ain. Ya, supaya tidak tertimpa penyakit ain. Ya, supaya tidak tertimpa madarat secara umum. Walakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an fa rakhasa fihi ba'du salaf. Wa ba'duhum lam yurakhis fi wa yaj'aluhu min al-manhiyyi anhu. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau yang digantungkan itu dari Al-Qur'an, ya ayat-ayat Al-Qur'an, sebagian salaf memberikan keringanan karena itu bukan makhluk. Wabakduhum lam yurakhis fi, sebagian tidak memberikan keringanan dan memasukkan dalam perkara yang dilarang, di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sudah kita jelaskan. Ya. Para ulama sama yang masa saat ini menggolongkan terhadap dan merajihkan bahwasanya adalah perkara yang terlarang, termasuk yang terlarang. Kenapa? Dengan tiga sebab. Alasan yang pertama, umumun nahi, ya, bahwasanya larangannya bersifat umum dan tidak ada yang mengkhususkan. Yang kedua, saddud dzari'ah, ya, menutup celah agar orang tidak bermudah-mudahan dalam perkara ini, ya, sehingga bergampang-gampangan selanjutnya terhadap yang selain Al-Quran. Yang ketiga, khasyah al-imtihan, dikhawatirkan, ya, Al-Quran bagian ayat yang digantungkan itu, ya, terendahkan, terhinakan, ya, ikut masuk ke dalam toilet misalnya, atau kalau digantungkan pada anak kecil terkena kotoran, ya, liurnya, ingusnya, dan lain sebagainya. As-saniyah tafsir tiwalah, ya, penjelasan tentang at-tiwalah. Apa itu at-tiwalah? Ya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila mra'atihi. sesuatu yang mereka buat, yang mereka menyangka bahwasanya tiwalah ini bisa menjadikan ya perempuan itu lebih dicintai oleh suaminya atau sebaliknya. Ya, dalam istilah kita disebut relet atau pengasihan. Ya. Qala as-salisah anna hadhihi salasah kullaha min asyirki min ghairi istisna. Bahwasanya ketiga perkara ini yaitu ruqyah, tamimah dan tiwalah ya adalah termasuk dari kesyirikan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya inna ruqa wat tamimah wa atiwalah syirkun. Ya, sungguhnya ruqa, ruqyah, tamimah dan tiwalah ini adalah kesyirikan. Min ghairi istisna, tanpa ada pengecualian. Ya. Tanpa ada pengecualian yang disebutkan di dalam hadis. Hanya saja setelah kita melihat dalil-dalil dari hadis-hadis yang lain, ya di situ ada perinciannya yang sudah kita isyaratkan sebelumnya. Ya, dan disebutkan pada permasalahan berikutnya. Ya. Qala ar-rabi'ah anna ruqyata bil kalamil haq minal aini wal humati laisa min dalik. Ini pengecualian berarti namanya. Ya, yang keempat bahwasanya ruqyah dengan kalam yang hak. Ya, terhadap ain dan al-humah tidak termasuk dari kesyirikan. Ya. Berarti di situ ada pengecualian. Ya. Ada pengecualian, benar. Kenapa? Karena dalil-dalil secara jelas menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diruqyah, bahwasanya para sahabat melakukan ruqyah. Ya, satu-satunya atau sesuatu yang bukan dilarang tetapi sebisa mungkin dihindari adalah seorang itu meminta untuk diruqyah. Ya, ini yang seharusnya dihindari. Ya, kenapa? Kita sudah jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Ya, bahwasanya meminta untuk diruqyah ini sedikit atau sedikit banyaknya mengurangi nilai ketawakalan. Ya, yang ketawakalan ini adalah salah satu syarat agar seorang itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Apa itu? Yadkhulunal jannah ya biduni hisab wala azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa dia dihisab perhitungan amalannya, ya, tanpa azab. Jaminan langsung dia langsung masuk surga. Ya, dengan tanpa proses hisab apalagi azab. Jadi keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, sab'una alfan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 70.000 dalam hadis yang lain beliau minta tambahan ya min kulli alfin sab'una alfan. Dari setiap 1000 orang ya itu ada 70.000 lainnya. Sehingga kalau di total 70.000 kali 70. Ya. Berapa 70.000 kali 70? Kalau supaya cepat di depannya tambah rupiah. Nah, itu biasanya cepat itu. Ya. Kalau uang hitungannya langsung. Ya, 4.900.000 orang. 4.900.000 orang. Ya. 4.900.000 rupiah ya. Baik. Apa syaratnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Mereka ini la yastarkun wala yatatayya wala yaqtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka ini tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta untuk dikai, pengobatan dengan besi panas. Mereka ini tidak bertatayur, ya. Apa sih bahasa kita? Ya, tatayur yaitu ya bukan hanya menganggap sial saja, tapi mengira-ngira dengan para hewan, ya. Hitam sial. Ya berarti kucing hitamnya sial terus dong, dia sudah hitam. Ya, ini kan dari mana yang kayak gini ini? Ya. Temu kucing hitam sial. Ya kasihan banget kucing hitamnya. Nah, ini namanya yatatayyarun. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan dia hanya bertawakal kepada Rabb, mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Empat yang ketiga yang sebelumnya, ya, mereka tidak meminta untuk ruqyah, mereka tidak meminta untuk dikai, mereka tidak bertatayur. Ini menunjukkan yang keempat yaitu kesempurnaan tawakal. Ya. Itu aja yang tidak ada. Itu aja yang kalau bisa kita jauhi. Bukan dari bab bahwasanya hukumnya haram, tetapi dikhawatirkan hilang kesempatan untuk mendapatkan keutamaan. Ya. Adapun ruqyah, kita sudah jelaskan bahwasanya ruqyah ya diperbolehkan dengan tiga syarat. Ya. Dengan kalamillah atau dengan doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang baik. Ya. Ya, kita doakan misalnya kepada orang yang sakit, shafakallah, ya Allahumma rabban nas adhibil ba's anta shafi ishfi fulan anta shafi la shifa ila shifa usifa'un la yugadiru saqama. Ini doa ruqyah kan kita baca, ya. Yang kedua harus menggunakan bahasa Arab. Tidak dipahami maknanya. Nah ini bahaya. Ya. Ini bahaya. Kalau tidak diketahui maknanya. Kita tahu maknanya apa nanti. Ternyata bagian dari kesyirikan. Hati-hati. Ya. Kalau bahasa ininya jampi jadinya. Ya. Jampi-jampi jantinya. Ya. Apa yang dibaca dukun kalau sedang menjampi-jampi? Enggak jelas kan? Ya. Nah ini. Yang ketiga harus diyakini bahwasanya yang mendatangkan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ruqyah adalah sebagai sebab. Ya. Anta syafi. Itu sudah satu pengakuan. Engkaulah yang Maha menyembuhkan. La shifa'a ila shifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali itu kesembuhanmu. Ya. Dengan tiga syarat ini, maka ruqyah diperbolehkan. Terhadap penyakit apa? Penyakit apa saja. Ya. Apalagi yang disebutkan dalil seperti tadi, ain dan humah tadi. Ya. Ini rincian dari ar-ruqyah. Al-khamisah an-natamimah idza kanat minal Qur'an Faqad ikhtalafa al-ulama hal hiya min dhalika am la. Pembahasan yang kelima, masalah yang kelima, bahwasanya tamimah kalau dia ya dari Al-Qur'an, maka para ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk dari kesyirikan atau tidak, ya, atau ya mungkin bukan masalah kesyirikan atau tidak ya, tapi apakah termasuk yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, ya. Kenapa ada perbedaan pendapat ini? Karena kita harus pahami bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhlukin. Ya. Secara syariat kita disyariatkan untuk berlindung dengan kalamullah. Ya, dari kejelekan makhluk. Kalau kita sampai pada suatu tempat, ya, kita mengucapkan doa a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Apa kalimat ikhlasullah? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan, dari kejelekan makhluk. Ya. Para ulama menyebutkan dari hadis ini, doa ini, ya, salah satu dalil bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Kenapa? Ya. Bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan berlindung meminta perlindungan kepada makhluk. Hukum asalnya demikian. Ya, kecuali dengan syaratnya. Ya. Nah, sekarang Al-Qur'an terjadi perbedaan pendapat. Ya, ketika seorang menuliskan ayat Al-Qur'an pada kertas kemudian digantungkan kepada seorang anak atau kepada dirinya sendiri, disimpan di dompetnya atau di mobilnya, gantungkan. Tujuannya apa? Supaya menghindarkan dari madarat misalnya. Bagaimana hukumnya? Sebagian ada yang membolehkan, sebagian tidak. Ya. Kita baca yang keenam di sini. Qala as-sa. Itu kaitannya dengan 9. Tapi kita taskan di sini. Ya. Kesimpulannya sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya yang rajih insyaallah adalah tetap tidak diperbolehkan dengan 3 alasan. Yang pertama apa alasannya? Umum an-nahi, ya, keumuman larangan dan tidak ada yang mengkhususkan bahwasanya Al-Qur'an diperbolehkan. Yang kedua, saddud dari'ah, ya, menutup celah supaya orang tidak bermudah-mudahan dalam perkara ini. Ya, kalau sekarang dia dari Al-Qur'an yang dia gunakan, ya, dia bergampang-gampangan akhirnya pada satu saat dia atau orang yang setelahnya yang menganggap oh ternyata boleh kok ini aja boleh, padahal ya, dia mengambil dari Al-Qur'an, orang lain menyangka beda. Nah, ini tadud dariyah. Yang ketiga, ya, khasyatul imtihan wal ihana, dikhawatirkan, ya, Al-Qur'an itu adalah Allah, harusnya kita agungkan. Ya, posisikan di tempat yang tinggi. Nah, ini sekarang kok malah di situ dihinakan, direndahkan. Ya, walaupun tanpa ada niat misalnya, tapi tetap saja. Ya, dibawa ke kamar mandi tadi kita sebutkan. Kena kotoran anak kecil misalnya. Nah, ini kan tidak pas. Haknya untuk dimuliakan, haknya untuk ditinggikan. Ya. Qala as-sadisa anna ta'liqa al-autar 'ala dawab 'anil aini min dalik. Ya. Yang keenam, ta'liq al-autar. menggantungkan tali-tali busur terhadap kendaraan, ya, di kendaraan, hewan kendaraan di sini, ya, kendaraan apa saja kalau sekarang sama saja, menjaga diri dari ain misalnya, ini min dzalik, termasuk dari yang demikian. Sebagian orang menggantungkan sesuatu yang jelek, ya, menggantungkan mungkin bukan kebiasaan di sini, kediaman misalnya, ya, misalnya rumah bagus, tapi digantungkan sesuatu yang jelek di situ, ada sandal butut misalnya, digantungkan situ, ya, keyakinannya ini termasuk yang mencegahin. Kenapa? Karena ada sesuatu yang jelek ini, ya, sehingga orang tidak terlalu takjub. Nah, ini tetap lebih baik tidak usah. Ya. Dan kita kalau melihat sesuatu yang menakjubkan bagi kita, ya, ucapkan barik, ya, Allahumma barik. Ya, semoga Allah berikan barokah terhadap perkara itu. Ya, jangan pelit untuk berdoa. Kenapa? Siapa tahu yang penyebab airnya kita? Kita enggak tahu. Ya, apalagi sebagaimana yang disebutkan bahwasanya ain itu belum tentu dari perkara hasad, tapi bisa jadi dari perkara takjub. Ya, dia takjub terhadap suatu perkara misalnya. Takjub melihat rumah, takjub melihat mobil, ya, atau takjub melihat seorang guru, Syekh, masya Allah, dia mengajar dengan keilmuannya, dia merasa kagum, tapi ternyata dia memiliki qadar Allah telah takdirkan di matanya ada ainnya. Ya, ini disebutkan faedah oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya. Kenapa beliau menyebutkan itu? Karena beliau mengalaminya. Ya, dalam keadaan khutbah, pengen khutbah, tiba-tiba merasa hilang moodnya dan tidak bisa apa-apa. Hilang apa yang akan disampaikan. Ya. Dan ala ghalabati dhan, beliau menduga ini pasti ada yang gara-gara ain ini. Dan beliau husnudzan bukan karena orang hasad, tapi karena mungkin orang kagum. Ya. Ya, ini lebih sulit lagi. Kita enggak tahu, kita enggak deteksi siapa di antara yang bisa seperti itu. Ya. Oh, kamu ya bikin. Ya kan enggak mau orang dituduh. Enggak aja. Siapa yang hasad kepada saya? Enggak ada yang hasad, tapi takjub. Ya, seperti ini barik. Barik alaih. Ya, Allahumma barik. Allahumma barik. Ya, kita jangan sampai dengan sebab kita tidak tahu ternyata kita ada ain di mata kita menyebabkan orang lain celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala as-sabi'ah min dzalik. Ahwanallahi min dzalik, yaitu termasuk dari kesyirikan. Syiriknya syirik asghar atau syirik akbar, tafsil atau rincian yang sudah kita sebutkan. Kalau dia meyakini bahwasanya, ya, tamimahnya, apakah bentuknya tali busur atau lain sebagainya, itu yang, ya, mencegah dari madarat atau yang menyembuhkan atau yang mengangkat madarat, ya, ini syirik akbar. Tapi kalau dia hanya meyakini itu sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Kenapa? Karena itu hakikatnya bukan sebab, ya, bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni qadari. Qala as-sabi'ah al-wa'idus syadid 'ala man ta'allaqa wa tara. Ya, ancaman yang hebat, ancaman yang keras terhadap yang menggantungkan, ya, watar tadi, menggantungkan tali busur ini. Ya, ancamannya apa? Bukan dalam hadis Ruwaifi. Ya. Yaitu akhbirin nas anna man aqada lihyatahu aw taqallada watara aw istanja bi raji'i dabatin aw admin fa inna muhammadan bari'un minhu. Ya, Muhammad yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari tiga jenis manusia ini. Ya, yang mengikat-ngikat jenggotnya. Ya. Mengikat jenggot ini ada karena sombongan, bentuk kesombongan dan meniru ajim. Ya, ada karena ya justru sebaliknya muyu'ah istilahnya, yaitu kewanita-wanitaan, ya. Ada yang mereka mengikat jenggotnya ketika sholat. Ya, ini ketiganya terlarang. Awistanja biraji idabatin aw atmin. Ya, seorang yang istinja, istijmar, bahasa spesifiknya. Dari dia bersuci, ya, baik dari apa? Ketika dia buang air besar atau buang air kecil dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan yang sudah kering, ya, bukan yang sudah, yang masih basah, hanya bersih nanti. Ya, au taqallada watara, atau yang menggantungkan tadi tali busur. Maka Muhammad bari'un minhu. Ini wa'id syadid, ancaman yang sangat keras. Asamina fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan. Yang kedelapan, keutamaan pahala dari mereka yang memutuskan atau memutuskan jimat, ya, diputus dari seorang. Ya, ka'adli raqabah. Fa'idli raqabah, yaitu seperti membebaskan seorang budak. Ya, walaupun di sini kembali kepada sanadnya, hadisnya di sini, kalau dianggap hukumnya adalah hukum marfu, hadisnya mursal. At-tasi'ah anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqaddam minal ikhtilaf li'anna muradahu ashabu Abdullah bin Mas'ud. Bahwasannya kalamnya Ibrahim, ya, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, ya, kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Ya, mereka dahulu tidak menyukai tamimah, jimat. Semuanya, baik dari Qur'an ataupun dari ghairil Qur'an. Kalau ada yang menyangka, lu bukannya di situ ada khilaf. Ya, ya memang ada khilaf. Ya, dan ini tidak bertentangan dengan kalamnya Ibrahim An-Nakhai. Kenapa? Karena yang beliau maksud dengan kanu mereka di sini adalah bukan para sahabat atau para salaf sebelumnya, tapi melainkan secara khusus, ya, murid-muridnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, li'anna muradahu ashabu Abdullah ibni Mas'ud. Ya, yaitu bahwasanya ashab, ya, kalau disebut ashab, maksudnya di sini adalah murid-murid ashab Imam Ahmad, berarti murid-murid Imam Ahmad. Ya, mereka tidak menyukai Al-Quran sebagai tamimah, mengikuti pendapat guru mereka, yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan ini insya Allah pendapat yang rajih dengan alasan yang sudah kita sebutkan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari bab Maja'a fi ruqawat tamaim. Antri yang ingin setoran insyaallah tahun depan, ya. Yang paling yang sudah sampai pada bab ini. Berikutnya adalah bab man tabarraka bisajarin au hajarin wa nahwihima. Bab yang mereka yang mencari barokah melalui pohon atau batu dan yang semisalnya. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.